rasa kagum terpesona sampai terbawa kini. Setelah besar ku tahu arti kekagumanku, bukan karena puji dan tradisi, tapi karena namamu. Tuhan tolong genggam tanganku, walau sedetik saja. Dan bila nantinya terlepas, ku pasti datang mencari. Langkahkan kaki sesuai jalanmu, ku serahkan semua sisa hidup ada dalam genggammu. Datang mencari.